lagi bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia dan kami terus buka untuk SMS online Pas FM di 0816924924. Siapa tahu ritual marketing ini membawa Anda pada pencerahan baru, lebih koreksi lagi kalau belum pernah atau bahkan tidak melakukannya. Nah, siapa tahu jadi pengen ngelakuin seperti yang tadi sudah Bang Kavi contohkan ya. Nah, Bang, menariknya gini, Bang. Kenapa juga diperlukan ritual marketing ini? Apakah ini juga harus dilakukan oleh semua? Ibaratnya tuh wajib hukumnya nggak sih buat para pelaku bisnis, pelaku usaha gitu? Biasanya sih harus ya, sangat gitu loh. Karena orang biasanya melihat ada orang menciptakan, jadi gini, mengapa produk itu dibuat sedemikian rupa dengan ritual-ritual seperti ini supaya kelihatannya otentik, supaya kelihatannya eksklusif, supaya kelihatannya berbeda dengan yang lain gitu loh, dan supaya kelihatannya punya karisma tersendiri gitu loh. Itulah sebabnya misalnya dulu ya, waktu Apple gitu ya, itu orang selalu menunggu bocoran kapan Apple itu mengeluarkan produknya yang paling baru. Dan Apple itu selalu dilakukan dengan launching gitu loh. Launchingnya itu dilakukan, dan biasanya Steve Jobs yang melakukan presentasi tentang produk baru itu, dan itu ditunggu-tunggu oleh semua orang, dan itu biasanya sangat-sangat entertaining sekali gitu loh. Dia ada hal-hal yang seperti itu gitu. Dan kemudian biasanya kalau ada produk baru sampai kemudian ada ritualnya, misalnya contoh misalnya gitu loh, semua produk-produknya Apple yang belakangan itu dinamakan pakai i, misalnya iMac misalnya, terus kemudian iPad, iPod gitu loh, iPhone gitu loh, itu semuanya turunannya pakai i. Jadi ritual seperti ini yang membuat konsumen itu loh itu dekat gitu loh. Kenapa? Karena Anda adalah bagian dari tradisi, Anda adalah bagian dari ritual gitu loh. Dan ini biasanya sangat magical sekali gitu loh, sangat mahis gitu loh, sehingga mempesona daripada para konsumennya gitu loh, terhadap ritual-ritual seperti ini gitu. Nah, inilah yang biasanya yang menjadi sesuatu yang luar biasa, yang membedakan. Oh, kalau produk yang lain cuma begitu-gitu aja, tapi produk ini misalnya enggak. Dan itu dilakukan dengan ini. Dan kalau Anda melakukan ritual seperti ini, enggak harus mahal gitu loh. Tapi yang penting kreativitasnya. Misalnya soto gebrak gitu loh, ritualnya adalah ya botol kecapnya digebrak gitu. Oke. Nah, apakah ini untuk ritual marketing sendiri bisa diberlakukan kepada seluruh jenis macam usaha produk, atau hanya kategori tertentu aja yang bisa melakukan ritualnya? Produknya sih, kalau saya lihat ya, kalau saya lihat sih produknya umumnya ya yang bisa diritualkan seperti ini hampir semuanya gitu loh. Semuanya itu bisa punya ritual seperti produk seperti ini gitu loh. Ya, mulai dari celana jeans sampai sepatu, sampai produk perbankan, produk airline gitu loh. Itu semuanya jasa gitu loh. Itu semuanya sangat bisa dilakukan seperti ini gitu loh. Contoh misalnya yang sangat produk-produk yang sangat fancy di Jepang. Di Jepang terutama produk mereka, kebanyakan para toko dan para produsen itu memiliki ritual tersendiri-sendiri gitu loh. Sehingga maka misalnya di Jepang itu saking kompetitifnya gitu loh, tiap-tiap perusahaan itu punya ritual yang sedemikian unik, yang sedemikian ini, sampai konsumen itu tahu membedakan satu ritual dengan ritual yang lain. Oke, artinya bisa dilakukan di hampir semua lini. Nah, sekarang pertanyaannya gini lagi, Bang. Siapa sih yang melakukan ritual marketing ini? Misalnya itu dalam sebuah perusahaan itu sendiri, seperti apa? Mungkin harus ada bagian sendiri, atau sampai harus seorang owner juga turun tangan sendiri? Bisa ownernya, dan juga bisa frontlinernya gitu loh. Bisa ownernya, bisa frontlinernya. Saya contohkan yang frontlinernya gitu loh ya. Jadi dulu ya, waktu perusahaan kerupuk Vina itu punya toko dekat airport, itu saya suka mampir sebelum saya berangkat gitu loh, karena saya beli oleh-oleh lah ya gitu loh. Nah, satu hari saya melihat ada kerupuk ya yang di package gitu loh, itu dengan menggunakan packaging yang sangat unik, yaitu dari terbuat dari plywood ya, ya dari triplex. Dan kemudian cuman ada gambar udang dan kemudian ada tanda tangannya gitu loh. Nah, saya nanya sama si simbanya, saya bilang ini apa gitu loh. Oh, ini kerupuk udang limited edition katanya. Saya bilang, loh, maksudnya limited edition gimana gitu loh. Oh, ini Pak, ini yang bikin adalah Pak Hari sendiri gitu loh. Ownernya. Owner dari Vinanya sendiri. Hmm. Dan itu kalau dibikin pas lagi dia sedih katanya. Kalau dia lagi galau gitu loh, lagi sedih, dia akan pergi nyari udang yang benar-benar berkualitas tinggi. Hmm. Dia bikin pakai tangannya sendiri. Dan ini adalah hasil resep dan hasil produksinya Pak Hari. Hmm. Jadi ini adalah ritual gitu loh. Packagingnya sangat sangat apa sangat mewah gitu loh, dan ada tanda tangannya dan dibilang ini limited edition. Saya waktu itu wow, terpesona banget. Mm-hmm. Sampai saya beli gitu loh, dan saya kirim ke ibu-ibu gitu loh ya, ke saudara-saudara gitu loh. sampai hingga hari ini mereka selalu menanyakan mana tuh kerupuk yang namanya limited edition. Jadi bisa dilakukan cara ritual seperti itu bisa dilakukan dan bisa disampaikan oleh frontliner di toko misalnya. Tapi bisa juga dilakukan oleh Tahan dulu, dilakukan oleh para owner, mungkin ada contoh yang lain lagi. Setelah para frontliner, kita akan sambung lagi Mitra Bisnis untuk ritual marketing ini. Tetap bersama kami di Coffee Break.